Hello my friends, this is the best performance by Oscar De Santos, Ring Max. Yang sempit terbuka curahkan rasa dalam hati. Sa untuk kau, kau untuk sa. Dua panggilan.